murah, tanah air ku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulangi. Biarpun Tanjung Teluknya jauh tapi Lenusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timur main sasando dan bernyanyi bolelebo, rasa girang dan balendang pulangi. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulangi. Biarpun Tanjung Teluknya jauh tapi tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timur main sasando dan bernyanyi bolelebo, rasa girang dan badendang pulangi. Tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timur main sasando dan bernyanyi bolelebo, rasa girang dan badendang pulangi. Spesial buat teman-teman yang merantau, jangan lupa Nusa Tenggara Timur tercinta. Salam Flopo Morata.